بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد أحمد معبد رابعا yang keempat dari martabatul qiraah, tahapan atau tingkatan dalam membaca, martabatul tadwir, tingkatan tadwir. Apa itu tadwir? Wa tadwiru, tadwir kata beliau, huwal qiraatu bihalatin mutawassitatin baina martabatai at-tartili wal hadri, yaitu bacaan dalam keadaan pertengahan, ya. Bacaan sebagai bacaan yang pertengahan di antara dua martabah, di antara dua tahapan, dua tingkatan, yaitu tingkatan tartil dan hadr, ya. Kalau tartil tentunya dengan membaca mad yang panjang 4-5, ya. Atau di sana ada yang 6 harakat dari mad arid dan sukun, ya. Ataupun mad wajib yang waqfan ketika waqaf, ataupun mad sidah tawilah, ya. Demikian pula hadr. Kalau hadr apa? Yang membaca pendek mad dengan ada yang dibaca 2 harakat dari mad munfasid, ya. Maka qiraah tadwir ini pertengahan di antara tartil dan juga hadr. Wa huwa alladhi warada an aktsaril a'immati, dan qiraah tadwir ini, qiraah pertengahan di antara tartil dan hadr, yaitu qiraah yang banyak dibawakan oleh kebanyakan para a'immah, para imam, para ulama ahlul qiraah. Seperti apa qiraah tadwir? Yaitu mimman rawa maddal munfasil, seperti orang-orang yang meriwayatkan, para ulama yang meriwayatkan mad munfasil, yang meriwayatkan mad munfasil, walam yablug fihi haddal isba', tetapi mad munfasil tersebut tidak sampai kepada ketentuan isba', ketentuan panjang 5 harakat, ya. Kalau tartil sudah kita sebutkan, mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil sampai apa? 4-5 harokat. Itu tartil. Mad wajib dengan mad jaiz 4-5 harokat. Ya. Itu qiraah tartil. Adapun qiraah hadr kebalikannya, pendek, dibedakan, ya. Kalau mad wajib 4-5, tapi kalau mad jaiz munfasil 2 harakat, ya. Maka tadwir datang sebagai penengah, sebagai penengah, yaitu apa? Menengah-nengahi dalam mad munfasilnya saja, sehingga mereka membaca mad munfasil tidak 4-5 dan juga tidak sampai 2, pertengahan di antara itu, 3 ataupun 4, ya. 3 harokat ataupun 4 harokat, tidak pendek seperti hadar 2, tidak terlalu panjang seperti tartil 5, tapi di antara itu, ya, 3 ataupun 4. Tayyib. Wa hadza kulluhu tatimmu ma'rifatuhu wa tatbiquhu. Maka ini semua tahapan yang 4, tingkatan yang 4 dari qiraah, baik itu qiraah tahqiq ataupun tartil ataupun hadr ataupun tadwir, semuanya ini tidak akan sempurna ma'rifatuhu, untuk kita mengenalinya, mengetahuinya, wa tatbiquhu, dan tidak akan sempurna untuk mempraktikkannya, ala yadi syekhin mutakhassis, kecuali apa? Di hadapan syekh yang mengkhususkan dirinya sebagai ahli qiraah. Wa hadza kulluhu tatimmu, artinya ini semua akan sempurna untuk kita mengenalinya, ya. Akan sempurna kita bisa mengenali tahapan yang empat ini, mempraktikkan yang empat ini, yaitu apa, di hadapan seorang syekh, seorang guru yang mutakhasis, ya memang dia di bidangnya, ya. Dia di bidangnya, yaitu bidang qiraah, sehingga al ilmu apa, yu'khadhu min ahliha, setiap ilmu itu diambil dari ahlinya, ya. Ilmu akidah diambil dari ahli akidah, ya. Ilmu tauhid diambil dari ahli tauhid, ilmu fiqih diambil dari ilmu fiqih, ahli fiqih. Dan ini masya Allah hanya ada di Yaman, tidak ada di negeri lain. Dan ini diakui oleh para ulama Saudi, ya. Ketika Syekh Ahmad Bazmud ziarah ke Fuyush ketika itu, Syekh Ahmad Bazmul ini saudara kandungnya Syekh Muhammad Bazmul yang pernah ke Indonesia pada daurah tahun berapa, ya. Maka beliau katakan, ya, salah satunya apa, maksudnya nikmat yang sangat besar yang tidak didapat di negeri-negeri yang lain, bahkan di Saudi, di negeri Yaman itu terkumpul guru-guru yang memiliki keahlian yang berbeda-beda, tapi apa, berkumpul di satu markiz. Di Saudi mana ada, ya, orang berkumpul di satu majlis, masing mereka apa, memiliki tempat, ya, memiliki kedudukan yang berbeda. Tapi hanya ada di Yaman sana, ya, satu markiz dengan beberapa pengajar yang keahliannya berbeda-beda, ya. Ada yang ahli tauhid, ada yang ahli mustadah, ada yang ahli lughah, ada yang ahli qiraah. Semua mereka berjalan apa, masing-masing, sehingga tidak ada istilahnya sikut-sikutan, ya. Semua berjalan masing-masing sesuai dengan fan, sesuai dengan ilmunya, ya. Coba di Indonesia, di satu tempat ada dua ustaz aja kadang gesek-gesekan, ya. Terlebih beda pendapat sudah seperti itu. Sehingga di Indonesia ini jarang satu markiz banyak pengajar, karena tadi mudah pecah, mudah gesekan, mudah khilaf. Tapi Allah SWT jadikan memang hati-hati orang Yaman ini apa, ulfah, ya, hati-hati yang penuh kasih sayang, pengertian. Taib. Sehingga meskipun banyak di situ orang-orang ahli, sudah berjalan masing-masing. Si fulan buka tauhid, ya sudah saya buka yang lain. Padahal apa, semua ilmu terkumpul bagi masing-masing mereka. Mereka bisa, bukan tidak bisa ilmu yang lain, cuma apa, lebih mengkhususkan dirinya dalam bidang yang satu, ya, dalam bidang yang satu. Maka masya Allah, kalau ada markiz pengajarnya 10 pokoknya, ya, tidak repot yang ngajar ini si fulan, ngajar ini si fulan. Itu nikmat yang belum kita dapati di negeri kita, karena masalah ini sangat banyak di negeri kita ini. Baik. Waffaqanallahu wa iyyakum. Ya, sehingga akan sempurna untuk kita bisa mempraktekannya, bisa mengetahuinya ketika kita berguru di hadapan syekh atau di hadapan guru yang mutakhasis, mengkhususkan dirinya dalam bidang qiraah. Ya, sampai kita belajar qiraah ke guru apa? Ke guru lughah, ya. Atau ke guru tauhid yang lainnya. Ya, jangan heran kalau apa, tidak tahu ditanya. Ya. Tidak tahu ketika ditanya tentang hukum suatu qiraah atau yang lainnya, ya. Sehingga salah satu tawadu Asy-Syaikh Abdul Abbas Yasin Al-Adni, karena beliau lebih mengkhususkan dirinya dalam mengajar akidah dan tauhid, ketika melewati dalam pembahasan akidah terlebih di akidah tauhawiyah, di sana banyak khilaf yang diambil daripada lafzul Quran dengan apa? Ikhtilaful qiraah, dengan bacaan yang berbeda-beda menurut riwayat yang lain. Maka beliau tanyakan ke salah satu guru qiraah yang hadir di majelis beliau, ya, gimana menurut antum, apakah ada qiraah lain dalam lafaz ini? Karena memang bukan bidang beliau. Ya, beliau tanyakan ke ahlinya. Seperti itu. Ya, tanyakan ke ahlinya. Dan ini kebiasaan para ulama seperti itu. Seperti Syekh Mukbil rahimahullah taala ditanya tentang beberapa permasalahan. Dan termasuk tawadhu beliau, beliau apa? Beliau sodorkan soal tersebut kepada yang lainnya, kepada Syekh Abdurrahman dan yang lainnya. Ya. Fas'alu akhana Abdurrahman, ufanya. Tanya kepada saudara kita Syekh Abdurrahman. Di antaranya ketika Syekh Mukbil ditanya tentang hukum khutbah Jumat dengan bahasa selain Arab. Ya. Maka menurut pendapat beliau tidak boleh. Ya, tidak boleh khutbah Jumat dengan bahasa selain Arab. Artinya harus dengan bahasa Arab. Tetapi apa? Mimbab istifadah, mimbab faidah, di akhir daras beliau, dan ini musajjalah, dikasetkan, banyak kasetnya yang bisa kita dengarkan. Tayib. Beliau tanya di akhir majlis, kum akhana Abdurrahman, memerintahkan kepada Syekh Abdurrahman untuk berdiri dan untuk menjawab, menjelaskan apa hukum khutbah Jumat dengan selain bahasa Arab. Maka dijawab oleh Syekh Abdurrahman, ya, dengan membawakan beberapa faidah dari para ulama yang lainnya tentang bolehnya khutbah Jumat dengan selain bahasa Arab. Karena tujuannya khutbah itu apa? Lil ifadah, supaya faham, supaya mengerti. Apakah ketika non-Arab, orang-orang selain Arab khutbah pakai bahasa Arab, mereka faham? Sehingga apa? Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan faedah. Dan masih beberapa banyak permasalahan yang lainnya yang Syekh Mukbil ihala kepada Syekh Abdurrahman dan juga murid-muridnya yang lainnya dalam suatu pembahasan. Menunjukkan maksudnya beliau apa? Menyerahkan kalinya, ya, mendidik, membimbing murid-muridnya untuk menyerahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Sehingga banyak murid-muridnya Syekh Mukbil yang mereka apa? Mengkhususkan diri dalam suatu cabang ilmu setelah mereka melewati apa? Ilmu-ilmu yang lain. Ya. Jadi mereka duduk di atas atau kursi mengajar suatu fan cabang ilmu tertentu setelah mereka mengalami tahapan-tahapan mempelajari ilmu yang lainnya. Bukan berarti dari kecil sampai besar hanya dipelajari tauhid saja, tidak. Mereka pelajari lughah, pelajari mustalah. Sehingga apa gunanya seseorang mengajari tauhid, mengajari akidah kalau dia tidak bisa mustalah? Kalau dia tidak bisa lughah, sudah, dia tidak bisa mematahkan syubhat yang ada dalam pembahasan akidah. Dia tidak bisa mentarjih, ya, tidak bisa menguatkan pendapat-pendapat atau hadis-hadis yang menerangkan tentang nas-nas sifat kalau dia tidak paham tentang ilmu mustalah. Seperti itu. Dan jadi adanya takhasus dalam suatu cabang ilmu setelah melewati apa? Ilmu-ilmu yang lain. Ya, bukan berarti seseorang belajar, ah, saya belajar satu aja, lughah, enggak mau belajar yang lain. Ya. Seperti banyak saudara-saudara kita apa? Yang takhasus satu, apa takhasusnya? Menghafal Al-Qur'an dan hadis saja. Pulang ke Indonesia, orang lain sudah percaya dia belajar tahunan di Yaman. Suruh apa? Suruh mengajari manusia. Tidak bisa. Tidak mau. Kenapa? Karena yang dia pelajari cuma satu tadi, menghafal saja. Tidak belajar akidah, tidak belajar tauhid, tidak belajar lughah. Sehingga apa? Manusia sudah menunggu-nunggu saudara-saudaranya. bangga, bahagia. Si fulan masya Allah datang. Berapa tahun? 7 tahun, 5 tahun, atau bahkan sekian tahun. Tapi ternyata apa? Dia tidak sempat mengambil durus pelajaran yang lainnya. Ya, maka ini pun tidak layak. Sehingga seorang talibul ilmi sebelum dia takhusus dalam satu fan tertentu, hendaklah dia apa? Menekuni seluruh cabang ilmu yang akan membantu dia untuk memfokuskan dirinya dalam suatu cabang ilmu. Tayyib. Jadi qiraah yang benar akan didapati di hadapan guru yang memposisikan dirinya dalam bidang tersebut, asna at-talaqi wal iqra, ketika kita berguru secara langsung dan juga ketika kita membaca di hadapannya. Tayyib. Bagaimana kita belajar salah langkah atau salah orang? Ya. Memang iya, dikatakan dia belajar, tapi ingat. Ya, al-ilmu yu'khadu min manba'iha. Ilmu itu diambil dari sumbernya. Min ahliha, dari ahlinya. La minas sutur wala minas suhuf, kata para ulama. Ilmu itu bukan diambil dari kertas, tapi diambil apa? Min ahliha, dari ahlinya. Tayyib. Sehingga banyak para ulama yang mencela orang-orang yang apa? Memposisikan dirinya belajar kepada apa? Kertas. Kepada lembaran. Tidak mau bertalaqqi. Ya. Tidak mau bertalaqqi, berguru secara langsung. Kama hiya sunnatul mutabba'. Sebagaimana bacaan yang benar itu adalah sunnah al-muttaba'ah, sunnah yang diikuti. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, al-qira'atus sahihah sunnatun muttaba'ah. Bacaan yang benar adalah apa? Sunnah yang diikuti. Fi ta'allumi wa akhdhi wa hifdhi al-Qur'anil Karim. Bacaan yang benar merupakan sunnah yang diikuti di dalam kita mempelajarinya dan mengambil serta menghafal Al-Qur'anul Karim. Wal maratibu kulluha sahihatun wa jaizatun. Dan semua tingkatan dalam membaca, tingkatan yang empat, tahqiq, tartil, tadwir, kemudian hadar, semuanya benar dan boleh diamalkan. Semuanya benar dan boleh diamalkan. Mana saja yang antum sesuai cocok. Tetapi apa? Yang dicela oleh para ulama qiraah yaitu ketika mencampur adukkan. Ya. Tapi adapun mungkin antum secara sempurna membaca dengan qiraah tartil, kemudian secara sempurna pula dalam satu rakaat qiraah tadwir, secara sempurna pula dalam satu rakaat qiraah tahqiq, itu tidak mengapa. Semuanya sahihah, jaizah. Boleh. Jadi tadi yang dicela oleh para ulama qiraah kalau dicampur satu rakaat atau satu kali duduk, dia apa? Ganti-ganti bacaannya. Terkadang membaca mad 2, terkadang 4, terkadang 5, itu yang banyak dicela. Ya. Sehingga kalau antum dalam satu bacaan membaca dengan tartil, ya tartil. Tadwir, ya tadwir. Seperti itu. Jangan dicampur aduk. Wal ajru 'alaiha hasilun, sehingga apa? Semuanya insyaallah mendapatkan pahala. Semuanya insyaallah mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dia membacanya ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. La li ajri ghairihi, bukan karena tujuan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.